Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqu wa adil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwati fillah, a'azzakumullah, baik yang hadir di Masjid Al-Furqan Bandung ini ataupun para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah sore hari ini kita berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian rutin kita membahas kitab Al-Usul As-Salasah. Pada pertemuan kita pekan yang lalu, pertemuan terakhir kita, kita sudah membahas bab tentang sabar, dan dengan dibahasnya bab sabar berarti empat kewajiban yang dijelaskan oleh muallif rahimahullah di awal kitab ini. Tentang empat kewajiban, pertama ilmu, kedua amal, ketiga dakwah, dan keempat sabar. Keempat-empatnya sudah terjelaskan beserta dalil-dalilnya. Berkaitan dengan keempat kewajiban tadi, berkata Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, kata beliau, jihadun nafs arba'u maratib, jihad melawan hawa nafsu itu ada empat tingkatan. Ucapan Imam Ibn Al-Qayyim ini sesuatu yang amat sangat berat, tapi bukan yang terbesar. Tetap jihad yang terbesar, kata Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah dalam kitab Al-Furqan Bain Awliya'i Rahman wa Awliya'i Syaitan, jihad terbesar adalah jihad melawan orang kafir di medan perang. Karena jihad dalam arti perang melawan orang kafir, selain pengorbanannya amat sangat besar, juga pahala apabila menang amat sangat besar, apabila meninggal atau gugur syahid itu luar biasa istimewanya. Di sana terkorbankan seluruh potensi yang dimiliki oleh para mujahid, ya harta, ya jiwa, ya waktu, ya segalanya. Adapun jihad melawan hawa nafsu, pertama pengorbanannya tidak sebesar jihad melawan orang kafir. Kedua, risikonya pun tidak sebesar risiko jihad melawan orang kafir. Oleh karena itu, tidak bisa dibandingkan antara jihad melawan hawa nafsu dengan jihad dalam arti perang melawan orang kafir. Adapun hadis yang menyatakan roja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita baru perang, baru pulang dari perang atau jihad kecil menuju jihad yang besar. Para sahabat kaget, perang yang baru aja berkecamuk dengan menelan korban yang amat sangat besar disebut jihad kecil, dan sekarang jihad besar. Mereka bertanya, wa mal jihadul akbar ya Rasulullah, apa jihad besar itu, jihad yang terbesar itu ya hai Rasulullah? Kata beliau, jihadun nafs, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Hadis ini mengisyaratkan jihad terbesar adalah jihad melawan hawa nafsu. Tapi tidak sah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Tafsirul Qaus menyatakan bahwa ini ucapan seseorang yang bernama Ibrahim bin Ablah, bukan ucapan Nabi SAW. Demikian juga penjelasan Al-Imam Al-Iraqi dalam Takhriju Ahaditsul Ihya, dan demikian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Al-Furqan Baina Awliya Rahman wa Awliya Syaitan dengan mengutip kedua ulama yang barusan diungkapkan. Hadis itu palsu. Dalam kitab Ihya Ulumuddin Al-Ghazali dimuat hadis ini. Kata Imam Al-Iraqi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang amat sangat dhaif. Oleh karena hadis ini dhaif, maka tidak benar bahwa jihad melawan hawa nafsu adalah jihad yang terbesar. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa jihad melawan hawa nafsu itu ada dan berat. Tapi tentu saja bukan terbesar, jauh lebih berat dan lebih besar jihad melawan orang kafir. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, jihad melawan hawa nafsu ada empat tingkatan. Pertama, ayyujahidaha ala ta'allumil huda wa dinil haqq alladhi la falaha laha wa la sa'adata fi ma'asyiha wa ma'adiha illa bi. Pertama, jihad melawan hawa nafsu dalam hal mempelajari al-huda dan dinil haq, mempelajari petunjuk hidayah. Yang dimaksud hidayah di sini adalah hidayatul irsyad wa dilalah berupa ilmu. Jihad melawan hawa nafsu ketika belajar ilmu syar'i. Yang ilmu syar'i ini merupakan sumber kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tidak akan teraih kebahagiaan dan kemaslahatan dunia dan akhirat kecuali dengan ilmu syar'i. Ini jihad tingkatan pertama, jihad melawan hawa nafsu dalam hal belajar. Karena kita rasakan ketika kita belajar banyak godaan, banyak gangguan, banyak kendala dan halangan. Halangannya berbagai macam. Ada rasa malas, ada kepentingan dunia yang bentrok dengan jadwal ngaji. Lalu ada hal lain yang muncul dari diri dalam diri kita berupa ketidakikhlasan. Mungkin berupa ngajinya karena kepentingan duniawi, baik duniawi itu pujian orang atau obsesi-obsesi yang dibawa ketika ngaji, kalau nanti saya sudah pandai bisa menjadi orang beken, bisa digandrungi oleh banyak orang, dan itu adalah niat-niat yang amat sangat membahayakan. Itu muncul ketika akan belajar. Maka untuk mengusirnya dibutuhkan jihad. Jihad melawan hawa nafsu ketika belajar ilmu. Ini tingkatan yang pertama, kata Al-Imam Ibnu Qayyim. Kedua, ayyujahidaha 'alal 'amali bihi ba'da ilmi. Kedua, jihad melawan hawa nafsu ketika mengamalkan ilmu setelah ilmu ini dipahami. Mengamalkan ilmu butuh jihad, karena banyak juga kendala. Kendala dalam beramal dengan ilmu itu. Banyak halangan ketika akan mengamalkan ilmu. Ini pun dibutuhkan jihad. Ketiga, ayyujahidaha 'ala da'wati ilaihi wa ta'limihi man la ya'lamuhu. Tingkatan jihad yang ketiga, adalah jihad melawan hawa nafsu ketika berdakwah, ketika mengajarkan ilmu kepada orang yang belum mengetahui ilmu ini. Oh, ini kendalanya lebih besar lagi. Kalau yang pertama dan kedua, belajar ilmu dan mengamalkan ilmu, umumnya kendalanya datang dari diri kita, dari dalam diri kita sendiri. Seperti perasaan malas, seperti bentrok kepentingan dengan urusan duniawi, seperti riya dan seterusnya. Ketika belajar dan ketika beramal, hanya dari diri dalam, dari dalam diri kita sendiri. Tapi ketika kita berdakwah, mengajarkan, kendalanya dari pihak yang lain, pihak kedua. Karena berinteraksi dengan orang. Karena kita mendakwahi orang, mengajak orang dari buruk ke baik, dari maksiat ke taat, dari bid'ah ke sunnah, dari syirik ke tauhid, dari kufur ke iman. Pokoknya dari jelek menjadi baik. Dan tidak semua orang suka menerima dakwah ini. Tidak semua orang mau menerima dakwah ini. Dan di kalangan orang-orang yang tidak mau menerima dakwah ini, reaksinya beragam. Ada yang cuma gak dengar tapi tidak merespon balik. Ada juga yang kesal, benci, merespon balik dengan respon yang buruk. Memfitnah, memprovokasi, memerangi, menghina, dan yang sejenisnya. Menghadapi kendala dari pihak lain yang menentang dakwah yang kita lakukan, itu seringkali memunculkan perasaan wegah untuk berdakwah. Nggak mau ah. Dakwah itu berisiko, bisa dibenci orang, walaupun bisa disayangi orang. Bisa dihina orang, digibahi orang, walaupun bisa dipuji orang. Bisa ditentang orang, diperangi oleh orang lain, walaupun banyak juga yang mendukung terhadap dakwah yang kita lakukan. Nah, untuk mengusir perasaan-perasaan itu dibutuhkan jihad. Tanpa adanya jihad, banyak orang yang tumbang di tengah jalan. Berhenti dari dakwah. Banting setir ke bisnis. Sehingga ada istilah mantan ustaz. Pensiunan ustaz. Sebab sekarang sudah tidak lagi jadi ustaz, tapi banting setir menjadi profesi lain. Usaha ke, pedagang ke, pebisnis ke, karena ketidaksabaran ketika berdakwah. Oleh karena itu dibutuhkan jihad melawan hawa nafsu ketika berdakwah. Dan ini tingkatan yang ketiga. Keempat, kata al-Imam Ibnu Qayyim, ayyu jahidaha ala sabri ala masyaqqati da'wati ila Allah wa adal khalqi ويحتمل ذلك كله لله. Keempat, jihad melawan hawa nafsu ketika bersabar dalam menghadapi seluruh kesulitan, penderitaan, kanyeri, kateri ketika berdakwah. Gangguan dari orang lain. Dan memikul semuanya itu karena Allah. Jadi, si da'i ketika mengetahui bahwa di dalam dakwahnya ada tantangan, dia bersabar. Sampai kapan dia mampu bersabar? Ketika bersabar, banyak godaan untuk berhenti dalam kesabaran. Ketika digoda ini, dia sabar. Digoda itu, dia sabar. Ada lagi halangan, kendala, tantangan yang lainnya, dia masih tetap bersabar. Makin lama tantangan ini makin berat, makin dahsyat. Kalau tidak adanya unsur jihad melawan hawa nafsu dalam mempertahankan kesabaran ini, maka banyak orang yang tidak sabar dalam kesabarannya. Dia berhenti dari kesabarannya. Karena tidak tahan, tidak kuat melawan godaan. Untuk itulah dibutuhkan jihad melawan hawa nafsu agar konsisten di dalam kesabaran. Agar istiqamah di dalam kesabaran. Agar kuat, kokoh, dan tangguh di atas kesabaran. Agar tidak luntur kena hujan, tidak lekang kena panas. Agar seunggut kalinduan segedag keanginan. Teluncur kuibun telaas kupana. Teluncak luncik luncat mulang udar tina tali gadang. Umumnya pendengar roja orang Sunda. Oleh karena itulah, maka dibutuhkan jihad melawan hawa nafsu agar konsisten di atas kesabaran. Dan ini adalah tingkatan yang keempat dari jihad melawan hawa nafsu. Lalu kata al-Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah, faidha istakmala hadhil maratib al-arba sara min ar-rabbaini. Kalau seseorang sudah menyempurnakan keempat tingkatan jihad ini dalam dirinya, jadilah dia seorang rabbani. Rabbani itu orang yang berilmu, beramal, berdakwah, dan bersabar. Jadi keempat tingkatan jihad ini berkaitan dengan empat kewajiban yang dibahas di awal-awal pembahasan kitab ini, ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Untuk melaksanakan keempat kewajiban ini dibutuhkan jihad nafsu. Jihad melawan hawa nafsu untuk mengusir seluruh kendala yang menghadang kita di saat kita melaksanakan keempat kewajiban ini. Berkata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika menafsirkan surah Al-Asr yang menjadi dalil tentang keempat kewajiban tadi. Kata beliau, "Fallahu 'azza wa jalla aqsama bi hadhihi surah bil-'asr على أن كل إنسان فهو في خيبة وخسر مهما كثر ماله وولده وعظم قدره وشرفه إلا من جمع هذه الأوصاف الأربعة." الله سبحانه وتعالى bersumpah di dalam surat ini dengan waktu asar bahwa semua manusia pasti dalam keadaan rugi berapapun banyak harta yang dimilikinya, berapapun jumlah anak yang dimilikinya, betapapun agung dan tinggi kedudukan dan kemuliaannya, pasti tetap rugi. Walaupun hartanya banyak, saking banyaknya sampai bro dijuru, bro dipantok, ngalayah di tengah imah, lubak libuk, nepikan kata kalepok. Itu gak ada terjemahannya. Pokoknya hartanya banyak. Walaupun tinggi kedudukannya, dielu-elukan oleh masyarakat, tapi dia tetap rugi, kecuali kalau dia memadukan keempat sifat yang disebutkan di dalam ayat. Sifat pertama iman. Dan iman mencakup segala sesuatu yang bisa mendekatkan dia kepada Allah Ta'ala berupa i'tikad yang sahih dan ilmu yang bermanfaat. Ingat, iman ini lahirnya dari ilmu. Kalau iman tidak dilandasi dengan ilmu, itu iman yang palsu. Iman yang tidak dilandasi dengan ilmu, iman yang mudah goyah, yang mudah terkena syubhat, iman yang semu. Makanya Ibnu Abbas menyatakan seluruh lafaz iman di dalam Al-Quran, di dalamnya sudah tercakup ilmu. Oleh karena itu mu'allif ketika mendalili wajibnya ilmu, beliau berdalil dengan surah Al-Asri yang bunyi kalimat dari ayat yang dijadikan dalil wajibnya ilmu itu adalah illalladzina amanu, kecuali orang-orang beriman. Orang-orang yang beriman di sini jadi dalil tentang wajibnya ilmu. Karena dalam lafaz iman terkandung makna ilmu. Karena iman lahir dari ilmu. Berdasarkan ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang hak selain Allah. La ilaha illallah ini porosnya keimanan, sumbernya keimanan, akarnya keimanan, fondasinya keimanan. Itulah ilaha illallah. Allah menyatakan fa'lam, ketahuilah, ilmuilah, fahamilah la ilaha illallah. Pelajari, fa'lam, ketahuilah, pelajarilah. Hasil dari mempelajari, mendalami, memahami la ilaha illallah, lahir iman yang hakiki. Inilah iman yang dikehendaki oleh Allah, iman yang dilandasi oleh ilmu. Jadi yang pertama, orang yang akan terhindar dari kerugian adalah orang yang memiliki karakter yang pertama, iman yang dilandasi oleh ilmu. Kedua, amal soleh. Apa yang dimaksud dengan amal soleh? Kata Syekh Al-Utsaimin, wa huwa kullu qawlin aw fi'lin yuqarribu ila Allah bi ayyakuna fa'iluhu lillahi mukhlishan wa li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam muttabi'a. Amal soleh adalah semua ucapan dan perbuatan yang bisa mendekatkan diri pelakunya kepada Allah, dan pelakunya mengamalkan perbuatan itu dengan ikhlas karena Allah, dan cara melakukannya dengan mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu amal saleh. Jadi amal saleh itu semua amalan yang sesuai dengan Quran dan Sunnah dan dilaksanakan dengan ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan untuk urusan dan kepentingan duniawi. Itu amal soleh, apapun bentuknya. Kita masuk ke dalam WC, itu urusan dunia yang menurut pandangan kita jijik. Tapi kalau masuknya kita ke dalam WC dengan niat yang baik, yang bagus, apa niatnya? Niatnya kita ke dalam WC itu untuk menghilangkan kotoran yang menjadi gangguan bagi kita dalam beraktivitas. Kita mules umpamanya, tapi ditahan nggak ke WC-WC. Jadi gangguan. Sholat nggak bisa benar, nggak bisa khusyuk. Baca Al-Quran dengan perut yang mulus, nggak bisa benar, nggak bisa khusyuk. Demikian juga aktivitas ini jadi gangguan. Dalam rangka menghilangkan gangguan dalam melakukan ibadah, gangguan ini harus dibuang, saya ke WC. Agar sholat bisa khusyuk. Agar jiwa kita bersih. Agar kewajiban kita tidak terhambat. Ke WC lah. Niatnya bagus. Terus ketika ke WC, kita terapkan aturan contoh yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita dalam hal masuk WC. Masuk yang kiri dulu. Di dalamnya tidak menghadap dan tidak membelakangi kita. Tidak berbicara, tidak baca ayat, tidak baca hadis. Apalagi sambil nyanyi-nyanyi. Keluarnya dari WC ada doa, ghufranaka, dan seterusnya. Maka ke WC-nya kita yang tadinya hukum asalnya mubah, berubah menjadi ibadah. Itu amal soleh. Tapi dari sini jangan disimpulkan sering-seringlah ke WC. Jangan. Walaupun betul ibadah dan menghasilkan pahala. Karena apa? Karena di luar WC kualitas dan kuantitas amal soleh itu jauh lebih berkualitas. Di luar WC kita bisa sholat, di luar WC kita bisa baca Quran, di luar WC kita berzikir, dan itu amal soleh yang jauh lebih berkualitas daripada masuk WC. Itu sifat yang kedua yang menghindarkan seseorang dari kerugian, yaitu amal. Ketiga, at-tawasa bil haqqi wa at-tawasa ala fi'lil khairi wal hasi alaihi wa targhibi. Karakter ketiga yang dimiliki oleh orang yang akan terhindar dari kerugian adalah saling memberi wasiat dengan kebenaran, yaitu saling memberi wasiat untuk melakukan kebaikan, mendorong, menganjurkan orang, dan mentarghib orang dalam hal kebaikan. Mentarghib itu, kata orang Sunda, mah ngabibita. Memberikan iming-iming. Iming-iming pahala, iming-iming ampunan, iming-iming rahmat, iming-iming karunia dari Allah agar kita tertarik. Berikan wasiat tentang kebaikan. Berikan iming-iming agar orang terdorong untuk memberikan kebaikan, untuk melakukan kebaikan. Ini karakter ketiga. Karakter keempat, saling berwasiat dengan kesabaran, dengan cara kita saling menasihatkan orang lain untuk sabar dalam tiga hal. Pertama, sabar dalam melaksanakan semua perintah Allah, agar dia konsisten dalam melaksanakan semua perintah Allah itu. Kalau seseorang selama ini sholat berjamaah selalu di masjid, azan ke masjid, azan ke masjid, suatu saat pas azan muncul rasa malas, mungkin capek baru pulang, atau mungkin karena tanggung dengan pekerjaan sedikit lagi lah, kalau ditunda sholat untuk sholat dulu biasa suka malas melanjutkan pekerjaan, makanya diteruskan dulu 10-15 menit, nggak apa-apa sholat terlambat, atau nggak apa-apa kali ini nggak kemudian. Akhirnya dia tidak pergi ke masjid. Berarti dia tidak sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Tidak konsisten. Bersabarlah, bersabar. Sekali kita tergoda untuk meninggalkan perintah Allah karena urusan dunia, atau orang Sunda, mangke bakal dedeyeun. Dedeyeun itu ketagihan. Nanti akan lagi, dan lagi terus. Akhirnya, kebaikan itu ditinggalkan sama sekali. Dan ini berbahaya. Begitulah cara setan memasang perangkap untuk menjerumuskan manusia. Jadi, mewasiatkan kesabaran dalam hal konsisten dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, juga mewasiatkan kesabaran dalam hal meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Berupa kemaksiatan, berupa kebid'ahan, berupa hal-hal yang menyimpang lainnya. Yang dijelaskan oleh Allah dan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan dibeberkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Nah, untuk bisa konsisten dalam menjauhi hal-hal yang diharamkan, konsisten dalam hal menjauhi maksiat, ini juga butuh kesabaran. Butuh kesabaran yang menyebabkan kita konsisten dalam menjauhi kemaksiatan. Kadang-kadang orang hanya bisa menjauhi maksiat dalam tempo waktu tertentu saja, atau menjauhi kemaksiatan kalau di lingkungan sesama ikhwan saja. Tapi ketika jauh dari lingkungan teman-teman dekatnya, dia terjerumus ke dalam maksiat. Ikhwan umpama, datang ke masjid untuk mengaji. Kelihatan tongkrongan ikhwannya dari segala segi. Segi pakaian tidak isbal. Akhwat juga pas pengajian pakai jilbab yang besar. Tapi kalau bubar dari pengajian, pergi ke tempat yang jauh, ke tempat antah berantah, jauh dari ikhwan dan akhwat. Mulai lagi pakai jin, pakai levis, ngagobernya puan jalan. Mulai lagi umpamanya berpenampilan seperti orang yang gaul, orang yang gokil. Itu tidak sabar dalam menjauhi hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga, mewasiatkan orang lain untuk tetap sabar agar konsisten dalam kesabarannya ketika memperoleh takdir yang buruk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap sabar menerima musibah, baik lahir ataupun batin, psikis ataupun fisik, baik yang menimpa dirinya ataupun keluarganya ataupun orang terdekatnya. Takdir ini ada yang baik, ada yang buruk. Sebagaimana penjelasan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jibril, wa an tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Rukun iman yang keenam adalah engkau beriman kepada takdir baik yang baiknya ataupun yang buruknya. Berarti ada takdir yang buruk. Tapi yang dimaksud yang buruk itu buruk dalam pandangan manusia. Dalam arti buruk keterima dan perasanya oleh manusia. Seperti kesedihan, seperti musibah, seperti hal-hal yang menyakitkan, kanyeri, kaperi yang dialami oleh manusia. Terasa buruk oleh manusia. Tapi ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk tersebut adalah baik. Demi kepentingan manusia itu sendiri. Demi keuntungan manusia itu sendiri. Samalah dengan pasien ya. Ketika berobat ke dokter, ketetapan-ketetapan dokter bagi si pasien itu terasa buruk dalam pandangan si pasien. Harus disuntik, kejos, sakit. Kadang-kadang harus diambil darah, pegel. Atau kadang-kadang harus dioperasi, dibius. Atau kadang-kadang harus diamputasi, dipotong salah satu bagian tubuh. Dalam pandangan si pasien itu buruk. Tapi ketetapan dokter dalam melakukan atau menetapkan itu baik untuk kepentingan si pasien. Selesai disuntik, disakiti, dikasih yang pahit-pahit lagi. Nih, makan yang pahit-pahit. Dan dikasih larangan keras, jangan makan yang enak-enak. Jangan makan kambing, apalagi yang mentahnya. Jangan makan durian. Jangan makan, pokoknya yang enak-enak jangan dimakan. Nih makan yang pahit-pahit. Setelah dokter itu menyakiti dengan menyuntik, memberikan obat yang pahit, memberikan larangan yang menyebalkan, harus bayar lagi. Apakah si pasien menyatakan dokter ini dihajar? Apa begitu? Enggak. Taat. Patuh kepada orang, makasih dokter. Berapa saya harus bayar? Sekian ratus ribu ini. Kembalinya ambil aja. Cuma 1.000 kok. Nah. Jadi suntikan, infusan, operasi, amputasi, kerasanya oleh si pasien buruk. Tapi dokter dalam menetapkan hal-hal yang dianggap buruk itu, ketetapan dokter itu baik untuk kesembuhan si pasien. Nanti kalau sudah sembuh, disuntik, dikasih obat sembuh, silakan makan durian 10 sekaligus, silakan. Silakan makan kambing mentahnya hidup-hidup, silakan. Seperti itu. Begitu juga takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan takdir yang buruk itu buruk keterimanya oleh manusia. Tapi ketetapan Allah dalam memberikan takdir yang buruk tersebut adalah baik untuk kepentingan manusia itu sendiri. Dengan diberi takdir yang buruk berupa musibah, apa keuntungan dan kebaikan bagi orang yang menerimanya? Banyak. Dosa gugur. Pahala kesabaran didapat. Doanya makbul. Mentalnya, imannya akan lebih kuat. Dia akan lebih mendekat lagi kepada Allah dalam kondisi susah dan menderita. Dan banyak lagi keuntungan-keuntungan lainnya bagi orang yang menerima takdir buruk tersebut. Kita wasiatkan kepada orang yang memperoleh takdir buruk itu untuk bersabar. Karena di dalam takdir buruk ada kebaikan, apalagi dihadapi dengan kesabaran. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, ajaban li amril mu'min anna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan urusan orang-orang mukmin, karena seluruh urusannya itu baik. La yambagi li ahadin illa mu'min. Hal ini tidaklah layak dimiliki kecuali oleh orang mukmin. Urusan orang mukmin membuat orang terkagum-kagum, membuat orang terpesona, membuat orang takjub. Ajaban li amril mukmin. Lalu kata Nabi SAW, in asabatu sarra syakara fakana khairallah, wa in asabatu dharra sabara fakana khairallah. Kalau orang mukmin itu mengalami kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan, kebaikan, diberikan harta, diberikan jabatan, diberikan untuk pujian-pujian dari sama manusia, diberikan istri cantik, solehah, kaya, anak tunggal, dan empat sekaligus, diberikan kebaikan, dia akan bersyukur, dan syukur itu baik bagi diri. Dan kalau dia ditimpa hawar, kesulitan, musibah, hanyiri katuri, papait, hal-hal yang pahit-pahit yang membuat dia ini stres, yang membuat dia ini menderita, yang membuat dia ini sakit, dihadapi dengan kesabaran. Dan itu pun baik pula akibatnya bagi diri. Nabi menyatakan, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan, mempesonakan urusan orang mukmin. Kita wasiatkan agar orang lain sabar ketika menerima musibah. Dalam musibah, dalam takdir yang buruk, terkandung banyak kebaikan yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak mengalami takdir buruk ini. Dari sisi ini, orang yang mengalami takdir buruk jauh lebih beruntung daripada orang yang mengalami takdir baik. Dari sisi yang tadi disebut. Nah, ini empat karakter yang menyebabkan seseorang terhindar dari kerugian. Iman yang dalamnya tercakup ilmu, amal soleh, berwasiat tentang kebenaran, dan berwasiat tentang kesabaran. Kata Syekh Al-Utsaimin, berwasiat tentang kebenaran dan kesabaran ini, dua-duanya mencakup amar ma'ruf nahi munkar, yang merupakan pilar atau tiangnya kemaslahatan umat dalam kehidupan mereka, yang menyebabkan terangsangnya, turunnya pertolongan, kemuliaan, karunia, dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itulah para sahabat dipuji oleh Allah. Dengan amar ma'ruf nahi munkarlah mereka ini terangkat derajatnya. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 110, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik ummah yang dilahirkan ke tengah-tengah manusia. Kalian beramar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan orang lain untuk melakukan kebaikan dan melarang orang lain dari kemungkaran, dan kalian juga beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik buruknya kualitas suatu umat dilihat dari amar ma'ruf nahi munkar yang mereka lakukan. Dan amar ma'ruf nahi munkar merupakan dua yang menyebabkan manusia terhindar dari kerugian, yaitu tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Inilah surah wal asri yang menjadi dalil tentang empat kewajiban: ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Qala asy-Syafi'i rahimahullahu taala, berkata al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i, nama aslinya adalah Muhammad bin Idris. Bapaknya namanya Idris. Dia diberi kunyah dengan sebutan Abu Abdillah. Nah, lengkap Imam Syafi'i Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' Al-Hamisi Al-Qurasy. Beliau dilahirkan di Ghuzzah pada tahun 150 Hijriah dan meninggal di Mesir tahun 204 Hijriah pada usia 54 tahun. Beliau salah seorang imam madhab yang empat. Kata Imam Asy-Syafi'i mengomentari kehebatan surah Wal Asri. Beliau menyatakan, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Seandainya Allah tidak menurunkan hujjahnya kepada makhluk kecuali surat ini saja, maka itu cukup. Itu perkataan Imam Syafi'i yang menunjukkan, mengisyaratkan kehebatan kandungan isi surah Wal Asri. Seandainya Allah tidak menurunkan hujjah lain kepada manusia kecuali satu surat ini saja, itu cukup. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa surat ini cukup untuk manusia dalam hal anjuran, perintah, untuk berpegang teguh kepada keempat karakter yang disebutkan dalam surat ini sehingga terhindar dari kerugian. Surat ini berisi panduan, petunjuk yang cukup untuk menyebabkan manusia terhindar dari kerugian, terhindar dari kecelakaan, meraih kebahagiaan, meraih rahmat, ampunan, dan karunia dari Allah. Itu cukup. Tapi maksud dari ucapan Imam Asy-Syafi'i bukan menyatakan surat ini cukup untuk menjelaskan seluruh syariat dari ajaran Islam ini, enggak. Tapi hanya menjelaskan surat ini berisi pedoman lengkap untuk terhindar dari kecelakaan, kerugian, terhindar dari murka dan azab Allah, teraihnya kebahagiaan, yaitu dengan memiliki empat karakter seperti yang dijelaskan di dalam surat ini. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah ketika mengomentari perkataan Imam Asy-Syafi'i. Qauluhu law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum li'anna al-aqil al-basira idza sami'a hadhihi surah aw qara'aha fala budda ay yas'a ila takhlisi nafsihi min al-khusra wa dhalika bi ittisafi bi hadhihi sifati al-arba al-iman wal amal as-salih wa tawassul bil haqq wa tawassul bis sabr. Ucapan Imam Asy-Syafi'i yang menyatakan seandainya Allah tidak menurunkan hujjah lain kepada makhluknya kecuali surat ini, maka itu cukup. Karena orang yang berakal, orang yang punya mata hati, ketika mendengarkan surah ini atau membaca surah ini, dia pasti akan berusaha untuk membebaskan dirinya dari kerugian. Karena Allah memastikan seluruh manusia rugi dengan berkali-kali penekanan. Sering saya ungkapkan. Pertama, ruginya, kepastian tentang ruginya manusia Allah tekankan dengan diawali dengan sumpah wal asr. Dan seluruh sumpah maknanya adalah taukid atau penekanan. Kedua, Allah menggunakan lafaz inna. Inna huruf taukid. Sesungguhnya. Dan taukid maknanya memastikan. Inna sesungguhnya. Berarti sungguh, sungguh, benar, pasti, pasti. Ketiga, Allah menggunakan lafaz atau huruf lam taukid. La fi khusrin. La di sini juga taukid. Pasti, pasti, pasti manusia itu rugi. Wah, kita semua gak gebek. Gak gebek itu artinya apa? Terkujus, tegang. Wah, kita rugi. Gimana sih agar tidak rugi kita? Illa kecuali orang yang memiliki empat sifat ini. Iman kepada Allah yang di dalamnya tercakup ilmu, amal soleh, dakwah dan sabar. Siapa orang yang ingin terhindar dari kerugian, pasti dia akan berupaya untuk memiliki keempat karakter ini. Itu komentar Imam Asy-Syafi'i terhadap surat. Wa qala al-Bukhari rahimahullah, dan telah berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah. Imam Al-Bukhari nama dan kunyahnya sama dengan Imam Syafi'i. Namanya Muhammad, kunyahnya Abu Abdullah. Imam Bukhari nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari. Beliau dilahirkan di sebuah negeri namanya Bukhara pada bulan Syawal. Tahun 194 dan tumbuh sebagai anak yatim dalam pengasuhan ibunya. Single parent. Dia ngasuh anaknya, mendidik anaknya sejak kecil sendirian. Dan anaknya disuruh untuk belajar sejak kecil ke para ulama. Beliau bukan orang Arab. Orang Bukhara. Bukhara itu Asia ya sekarang. Uzbekistan, Tajikistan, Rusia dulu ya. Uni Soviet bekas pecahan, bekas daerah Uni Soviet dah. Bukan orang Arab. Tapi beliau menjadi orang yang terkenal, bergelar Amirul Mukminin fil Hadis. Dan itu adalah gelar tertinggi di bidang hadis. Selain menguasai seluk-beluk ilmu hadis dengan segala macam tetek bengek ilmu hadisnya, hafalan seorang Amirul Mukminin fil Hadis minimal 1 juta hadis dengan sanadnya yang lengkap. Beliau lahir di bulan Syawal tahun 194 dan tumbuh sebagai anak yang yatim dalam pengasuhan ibunya. Dan beliau meninggal pada malam Idul Fitri tahun 256 Hijriah. Berarti Imam Bukhari tidak bertemu dengan Imam Syafi'i. Karena negerinya berbeda, walaupun mungkin ada masa yang sama. Sebab di tahun kelahiran Imam Al-Bukhari, tahun 194, saat itu Imam Syafi'i masih hidup. Imam Syafi'i meninggalnya tahun 204, masih hidup. Tapi tidak ketemu, negerinya beda. Siapa yang lebih dulu? Imam Syafi'i tentu saja. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab sahihnya, beliau menetapkan judul sebuah bab dalam Fadlul Ilmi. Salah satu judul bab yang beliau tetapkan dalam Kitabul Ilmi ini yaitu Al-Ilmu Qablal Qawli Wal Amal. Ilmu harus didahulukan sebelum beramal. Ilmu harus lebih dahulu daripada amal, sehingga amalnya dilandasi oleh ilmu, bukan dilandasi oleh kebodohan. Dalilnya Surah Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambi. Ketahuilah, fa'lam ini suruhan untuk berilmu. Ketahuilah, ilmuilah. Perintah pertama yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ayat fa'lam. Ketahuilah, ilmuilah, pelajarilah ilmu. Annahu la ilah. Lalu yang kedua, wastaghfir li dzambi. Lalu minta ampunlah kamu atas dosamu. Minta ampun atas dosa adalah amalan. Dua perintah dari Allah di dalam ayat ini. Perintah pertama ilmu. Perintah kedua amalan berupa minta ampun atas dosa-dosamu. Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Maka di dalam ayat ini Allah mendahulukan ilmu sebelum berucap dan beramal. Makanya, kenapa Imam Bukhari ini ucapannya dikutip oleh muallif untuk memperkuat penjelasan beliau di awal bahwa empat kewajiban ini, pertama ilmu, yang kedua amal. Ilmu dulu, baru amal. Bukan amal dulu, lalu ilmu. Ilmu dulu, baru amal. Berkata Syekh Muhammad Shalih Al Utsaimin rahimahullah ketika mengomentari perkataan Imam Al Bukhari. Istadalla Al Bukhari rahimahullah bihadhihi al ayah ala wujubil bada'ati bil ilmi qabla al qawli wal amal. Wa hadha dalilun athariyun yadullu ala anna al insana ya'lamu awwalan thumma ya'malu tsaniyan. Kata Syekh Al-Utsaimin, Imam Al-Bukhari berdalil dengan ayat ini, yaitu surah Muhammad ayat 19, tentang wajibnya mendahulukan ilmu sebelum berucap dan beramal. Dan ini adalah dalil asari atau dalil nakli, dalil yang bersumber dari ayat atau hadis, yang menunjukkan bahwa manusia ini pertama kali harus mengetahui, yang kedua baru beramal. Berilmu dulu, baru beramal. Bukan beramal, lalu berilmu. Nanti amalnya tanpa ilmu. Wa hunaka dalilun akli. Adalah lagi dalil akli yang nadhari. Kalau tadi dalil nakli. Dalil nakli itu dalil yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ayatnya surah Muhammad ayat 19. Yang menjadi dalil tentang wajibnya mendahulukan ilmu daripada amalan. Ada dalil akli. Yadullu ala annal ilma qablal qawli wal amal. Yang dalil akli ini menunjukkan ilmu itu memang harus didahulukan sebelum berucap dan beramal. Wa dzalika li annal qaula awil amala la yakunu sahihan maqbulan hatta yakuna ala wufqi syariah. Wa la yumkinu ay ya'lam al insanu anna amalahu ala wufqi syariah illa bil ilm. Adapun dalil akliknya adalah bahwa ucapan atau amalan tidak akan menjadi ucapan dan amalan yang benar dan diterima kalau tidak sesuai dengan syariat. Kita kan sering menjelaskan ada dua syarat sahnya amalan. Pertama, ikhlas, ya. Kedua, ittiba, mengikuti syariat. Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baru itu diterima. Baru amalan itu sah. Bahkan Syekh Salim menambah dua syarat lagi diterimanya amalan. Amalan kalau mau diterima bukan sekedar sah, tapi juga harus sempurna. Makanya ada empat syarat diterimanya amalan, kata beliau. Ini beliau jelaskan dalam kitab Bahjatun Nadhim Syarah Riyadhus Shalihin ketika membahas bab ikhlas di mukaddimahnya. Bab ikhlas itu bab pertama dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dua antara syarat ini adalah dua syarat sahnya amalan, dua lagi disebut syarba kamalil amal. Dua syarat sempurnanya amalan. Kalau dua syarat sahnya amalan adalah ikhlas dan mutaba'ah, dua syarat sempurnanya amalan adalah al-akhdu bil quwwah wal musara'ah. Al-akhdu bil quwwah itu artinya melaksanakan amalan itu dengan sepenuh kesungguh-sungguhan. Al-akhdu bil quwwah, mengambil dengan segenap kekuatan, mengambil syariat, maknanya melaksanakan syariat dengan sepenuh kekuatan, maksudnya dengan segenap kemampuan, kesungguh-sungguhan, sehingga amalnya tidak dilaksanakan asal-asalan, bukan. Tidak ala kadarnya. Ente saaya nawae, ente. Tapi sungguh-sungguh, al-al. Mengerahkan segenap kemampuan untuk melaksanakan amalan itu sehingga amalannya berkualitas dari segala segi. Ini yang pertama, syarat sempurnanya amalan. Yang kedua, syarat sempurnanya amalan adalah al-musara'ah. Al-musara'ah itu bersegera, tidak ditunda-tunda, tidak dinanti-nanti, karena adanya perintah dari Allah untuk bersegera dalam melakukan amalan. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu 'indat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luas seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Bersegera menuju ampunan Allah artinya bersegera untuk melakukan amalan-amalan yang mengundang turunnya ampunan Allah. Bersegera taubat. Bersegera melakukan al-hasanat, kebaikan-kebaikan, karena innal hasanat yudhibna sayyiat. Hasanat itu bisa menghilangkan, menghapuskan kesalahan-kesalahan. Bersegera menuju surga artinya bersegera menuju melakukan amalan-amalan yang menyebabkan dia masuk surga. Orang bukan masuk surga karena amalannya, tapi orang masuk surga karena rahmat Allah. Tapi rahmat Allah turun karena amalan. Amalan yang dilakukan oleh manusia. Tidak mungkin amalannya buruk, syirik, kufur, bid'ah, maksiat, lalu dapat rahmat Allah. Tidak mungkin. Tidak usah ya. Tidak bisa itu. No way. Kalau mau dapat rahmat Allah, tauhid, iman, taat, sunnah, baru dapat rahmat Allah. Dan karena rahmat Allah itu masuklah dia ke dalam surga. Bersegera wasari'u ila maghfirah, berada perintah. Dalam surah Al-Hadid lafaznya wastabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi samai wal ardi u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusuli. Sabiqu, sabiq itu berlomba-lomba. Berlombalah kalian menuju ampun Allah dan menuju surga. Yang namanya berlomba pasti pas cepat-cepat. Ya ada lomba, tapi pelambat-lambat. Diam aja tuh. Lomba mah apa hula-hula di mana aja. Jadi, ada perintah untuk bersegera, dan ada larangan untuk apa lawan dari bersegera? Berlambat-lambat. Lawan dari bersegera, menunda-nunda. Allah menyatakan, wala taniya sidikri, janganlah kalian berlambat-lambat dalam mengingatku. Jangan, lawan dari bersegera itu apa? Lelet, jangan lelet dalam mengingatku. Tong lengle, tong talangke, tong hararese, tong kaleke, dina elingka kami. Ah, Sunda nama Pak, pas besar. Tong lengle, tong talangke, tong hararese, dina elingka kami. Adanya larangan lelet, adanya perintah bersegera menunjukkan bersegera itu wajib dalam melakukan amalan. Baru setelah keempat syarat ini terpenuhi dalam sebuah amalan, amalan itu dijamin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, mutaba'ah, sungguh-sungguh dan bersegera. Nah, baru amalan itu diterima. Dan tidak mungkin seseorang mengetahui apakah amalannya sesuai dengan syariat atau tidak, kecuali dengan ilmu. Orang bodoh gak tahu bagaimana cara sholat yang benar ya, bagaimana cara wudhu yang benar ya, bagaimana cara ibadah yang benar ya. Gak tahu. Jahil. Akhirnya ibadahnya asal-asalan, di karang-karang sendiri, akhirnya salah. Terjerumuslah dia dalam kebidahan dalam melakukan ibadah. Bukannya diterima, bahkan ditolak. Bukannya dapat pahala, bahkan dapat pahalu. Bukannya kapake, malah diteke. Itu orang yang beramal tanpa ilmu. Jadi, wajib mendahulukan ilmu daripada amal. Belajar baru beramal. Sehingga amalnya dilandasi oleh ilmu, maka amalan yang dilandasi oleh ilmu akan tercakup keempat syarat diterimanya amal tadi. Dia akan ikhlas. Karena berdasarkan ilmunya tahu wajib ikhlas. Dan bagaimana cara ikhlas, itu juga butuh ilmu. Yang kedua juga, dia tahu dengan ilmunya amal itu harus sesuai dengan syariat. Bagaimana cara melaksanakan amalannya sesuai dengan syariat? Dengan ilmunya dia tahu. Akhirnya ia ikhlas, ya benar. Selain ikhlas dan benar, dengan ilmunya dia tahu bahwa ibadah itu bukan ala kadarnya, bukan asal-asalan, tapi harus sungguh-sungguh dari segala segi. Kalau sholat, sholatnya sungguh-sungguh, termasuk ruh dari sholat itu kekhusyuannya. Dia akan khusyuk. Termasuk yang keempatnya bersegera al-musara'ah. Amalannya berkualitas. Itu karena ilmu. Dan ini tidak akan mungkin bisa dicapai oleh orang yang jahil, yang bodoh, yang tidak berilmu. Orang yang berilmu, yang tidak berilmu itu ilmunya berbanding lurus dengan keimanannya. Ilmunya cetek, imannya cetek, lemah. Kalau imannya lemah, daya dorong untuk melakukan ibadah lemah. Daya tolak untuk menolak keburukan juga lemah. Akhirnya dia mudah tergoda. Daya dorong untuk melakukan kebaikan lemah. Akhirnya asal-asalan. Ibarat baterai. Batu baterai. Dipakai senter. Disorotkan. Ngetetet. Tahu ngetetet? Kecil. Lama-lama pespar. Dipakai mobil-mobilan pakai remote control. Pas di-onkan, truk cuma bergerak sedikit, mati. Dipakai radio tip, kekeresekan, akhirnya mati juga. Aki mobil yang suap, pas disoker, mati, harus didorong. Daya dorongnya lemah. Itu iman. Iman lemah, daya dorong untuk melakukan amal suri juga lemah. Tapi kalau baterainya baru, baru dibuka segelnya, dimasukkan ke senter, brai, taang. Bulan juga kalah. Dipakai mobil-mobilan, pakai remote control sekali on. Belenyong, ngabiur, teka udah budak naoge. Dipakai radio, apalagi volumenya di volkan. Bisa ribut tetangga-tetangga kita. Iman yang kuat memberikan daya dorong yang kuat untuk beramal, memberikan daya tolak yang kuat untuk menolak berbagai macam kemaksiatan dan penyimpangan. Oleh karena itu, sekali lagi dibutuhkan ilmu terlebih dahulu daripada amal. Ilmu nanti berbanding lurus dengan keimanan yang tertanam. Karena iman ini lahirnya dari ilmu. Makin hebat ilmu, makin kuat iman. Makin kuat iman, makin kuat daya dorong untuk beramal, dan makin kuat daya tolak untuk menolak berbagai macam mudharat. Allah berfirman, innama yakhsha Allah min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya hanyalah para ulama, orang-orang berilmu. Dengan ilmunya dia memiliki rasa takut yang besar kepada Allah. Semakin besar, semakin dalam ilmunya, semakin besar rasa takutnya, semakin kuat imannya. Semakin besar daya dorong untuk melakukan ibadah. Inilah penjelasan pasal awal dari kitab Al-Usul As-Salasah. InsyaAllah kelanjutan dari penjelasan kitab Al-Usul As-Salasah ini akan kita teruskan Jumat sore yang akan datang. Untuk sesi penjelasan cukup sampai di sini. Dan sekarang kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Bagi ikhwan dan akhwat yang hadir di sini bisa menulis melalui tulisan surat bagi para pendengar Radio Roja. Saya memberikan keleluasan untuk bertanya secara interaktif langsung melalui telepon atau SMS atau terserah kebijaksanaan pengelola Roja. Kita mulai dari pertanyaan yang ada dulu. Pertama, apakah menjadi anak durhaka jika membuat marah orang tua karena diingatkan atau didakwahi atas kemungkaran mereka, apalagi kemungkaran itu cukup mengganggu seperti memutar musik keras setiap saat? Apakah harus keluar rumah jika musik sedang diputar? Pertama, anak yang mengingatkan orang tuanya, mendakwahi orang tuanya di saat orang tua melakukan kesalahan, selama cara dakwahnya benar, dia tidak berdosa dan tidak durhaka walaupun kedua orang tuanya tersinggung berat, walaupun kedua orang tuanya sakit hati dengan dakwah atau nasihat yang dilakukan oleh anaknya, selama cara memberi nasihat dan cara dakwahnya benar dengan cara yang lemah lembut berdasarkan ilmu. Tapi si anak bisa berdosa bukan karena isi dakwahnya, tapi karena cara dakwahnya yang menyinggung perasaan, cara diselipkan kata-kata yang menyinggung, yang melecehkan, yang menghina. Umpamanya orang tua lagi nyetel musik keras-keras, kita datang sebagai anaknya, hei setan, itu musik setan itu, mengusak neraka bapak itu, ujin teman setan. Jelas cara dakwah ini bisa menyinggung perasaan orang tua, saya disamakan dengan setan, berarti kamu anak setan. Isi dakwahnya benar, tapi caranya yang salah. Maka dia berdosa, bukan karena dakwahnya, tapi karena cara dakwahnya yang salah. Jadi, perhatikan cara dakwah, walaupun orang tua kita musyrik, Allah berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika ma laisa laka bihi ilmun, fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tua memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang kamu tidak tahu tentang ilmunya, maka jangan kamu taati kedua orang tua. Tapi pergaulilah, perlakukanlah keduanya secara baik di dunia. Jadi jangankan maksiat, walaupun musyrik, walaupun kafir, sikap kita kepada kedua orang tua tetap harus baik. Terlebih kalau kita sedang mendakwahi mereka, tunjukkan dakwah yang baik. Agar orang tua simpati. Dan mukmin, dakwah bukan hanya pada waktu ketika orang tua melakukan kemaksiatan. Tapi setiap saat. Dakwah bilhal, kata orang sekarang. Dakwah dengan perbuatan. Subuh-subuh, bahkan sebelum subuh kita sudah bangun. Umpamanya tahajud dan seterusnya kita sholat ke masjid, bangun, pulang dari masjid orang tua kita masih belum bangun, kita sudah beres-beres di rumah. Sudah ngepel, sudah nyuci, laki-laki ataupun perempuan. Ikhwan, jangan mentang-mentang laki-laki gak mau ngepel, gak mau cuci piring, gak mau cuci baju. Gak ada istilah itu. Gak mau nyapu. Lakukan, itu ibadah. Kita pel rumah, kita cuci piring-piring kotor, kita beres-beres, kita masak. Begitu ayah dan ibu kita sudah bangun, sudah tersaji kopi panas. Bapak, ibu, ini kopinya masih panas, silakan diminum. Orang tua kaget, biasanya anaknya cuek kok perhatian banget. Ke dapur sudah beres, ke ruang tamu sudah beres, sudah harum dengan pewangi ruangan. Semuanya sudah beres. Ibunya pas mau masak, ibu tidak perlu masak, nasi sudah matang, lauk juga sudah tersedia, ambil lagi. Mau nyuci piring nggak ada piring kotor, mau nyuci baju nggak ada baju kotor, semuanya sudah disetrika, sudah beres. Tinggal masak. Anak saya kok jadi baik begini ya? Kenapa? Oh, ngaji di mana ngajinya? Bisa-bisa orang tuanya nyuruh semua anak-anaknya ngaji tuh kayak kakak kamu, kayak adik kamu tuh bagus begitu. Ayo, ngaji ke sana. Nanti ibu bapak nyusul tahun depan. Lumayan, sudah ada itikad. Kalau tertarik dengan akhlak kita, itu dakwah yang bagus loh. Dakwah yang bagus. Ketika kita pergi kemanapun yang biasa cuek, sekarang minta izin dan minta doa. Bapak, ibu, saya mau berangkat ke kampus. Doakan, sing selamat di jalan. Pelajarannya sing nyerap, sing sukses. Doakan saya menjadi anak yang soleh, solihah. Minta izin, minta restu. Seperti itu. Begitu juga pulangnya. Dan sampai mau pergi, mau pulang, cuek. Kayaknya mau selamat, mau celaka, gak peduli. Jangan-jangan seperti itu. Tunjukkan akhlaknya. Itu dakwah yang amat efektif. Nanti di saat kita sudah menunjukkan akhlak yang baik, loyalitas dan komitmen kita kepada ajaran Islam terlihat dalam pandangan keluarga kita begitu tinggi, pas umpamanya mereka menyetel musik keras-keras, ada kita, tanpa disuruh oleh kita pun, mereka akan malu sendiri. Mereka akan mematikan minimal menurunkan volume dari musik tersebut. Jadi dakwahnya jangan dilakukan pada momen ketika orang tua melakukan kemaksiatan atau penyimpangan saja, tapi lakukan setiap saat, lakukan setiap saat dengan berbagai macam cara. Itu yang paling efektif. Kalau dakwah yang kita lakukan sudah benar caranya, momennya tepat, lalu dengan itu orang tua masih tersinggung berat, masih sakit hati, insya Allah kita sebagai anak tidak berdosa karena hal itu. Wallahu a'lam. Bagaimana jika dalam kondisi tertentu kita harus menunda amal? Contohnya pelaksanaan sholat. Terkadang ketika sudah tiba waktu sholat, kita tidak bisa segera melaksanakan karena dosen belum selesai menjelaskan atau kuliah belum selesai. Apakah udzur itu diterima? Pertama, hukum asal sholat itu tidak boleh ditunda. Kecuali pertama ada udzur syar'i. Udzur syar'i adalah udzur yang menyebabkan kita tidak bisa tunda, harus menunda sholat. Seperti contoh umpamanya pas kita keluar dari rumah mau ke masjid karena sudah azan, di tengah jalan ada anak kecelakaan, berlumuran darah dan harus segera dibawa ke rumah sakit ketika itu. Dan gak ada orang lain selain kita. Kalau kita sholat dulu anak itu mati atau lebih parah. Maka tunda sholat. Ambil anak itu dan bawa segera ke rumah sakit. Walaupun berakibat sholat, waktu sholat terlewat. Karena maghrib umpamanya waktunya singkat, kalau ke rumah sakit dulu jam 8 baru selesai. Apa-apa dijama dengan itu. Ada uzur. Itu karena ada alasan yang darurat, yang mau tidak mau harus tertundanya sholat. Ah, adapun kalau uzur itu tidak syar'i, seperti kepentingan dunia, dagang, jual beli, termasuk kuliah untuk menuntut ilmu duniawi, maka itu bukan alasan untuk menunda sholat. kecuali kalau ilmu itu ilmu syar'i. Bahkan boleh juga Nabi SAW pernah ceramah terus sampai kelewat waktu asar. Ibnu Abbas ba'da Jum'ah terus ceramah, asar terlewat, sampai hampir maghrib, orang-orang teriak, sholat. Kata Ibn Abbas, atu'allimunani ani sunnah. Apakah kalian akan mengajari aku tentang sunnah? Ibn Abbas tentu saja lebih tahu tentang sunnah. Lalu beliau menceritakan Nabi SAW pernah seperti itu. Salat asar terlewat untuk menjelaskan ilmu syar'i. Itu boleh. Kalau ilmu itu ilmu syar'i. Dan kalau dosen terus setelah azan terus saja menjelaskan ilmu syar'i atau ngajinya terus diteruskan, jangan diteguh. Dosen atau ustaz itu lebih tahu. Teruskan saja. Nanti sholatnya bareng. Nah, jadi kalau kuliah tersebut adalah ilmu duniawi, maka itu tidak menjadi uzur untuk bolehnya menunda sholat, kecuali apabila ilmu duniawi ini memang urgen, dibutuhkan, dan apabila kita tidak mempelajarinya berakibat mabarat bagi kita atau kaum muslimin secara keseluruhan, maka itu dibolehkan. Apa bedanya akhlak dengan din? Din apa diri ini? Karena ada orang yang baik dinnya, oh din, tapi tidak berakhlak, dan sebaliknya ada akhlaknya baik tapi dinnya buruk. Akhlak termasuk bagian dari ad-din yang tidak bisa dipisahkan. Dinnya baik, akidahnya baik, imannya baik, akhlaknya pasti baik. Tidak bisa akidahnya baik, imannya baik, akhlaknya buruk, tidak bisa. Karena apa? Karena akhlak ini indikator keimanan. Rasul SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah, falyukrim jarahu, falyakul khairan aw liyasmut." Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamu, memuliakan tetangga, berkata yang baik atau diam. Memuliakan tamu, tetangga, berkata baik atau diam itu akhlak. Kata Nabi, siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah menunjukkan akhlak yang baik. Menunjukkan akhlak itu indikator keimanan. Makin baik iman, makin baik akhlak. Kalau akhlaknya buruk, menunjukkan imannya buruk. Sehingga tidak ada istilah iman orang itu hebat ya, cuma sayang akhlaknya buruk. Nggak bisa itu. Kalau akhlaknya buruk, menunjukkan imannya juga jelek. Nabi SAW menyatakan, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. 3 kali. Sahabat bertanya, "Man ya Rasulullah?" Ya. "Wahai Rasulullah," beliau menjawab, "Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu," yaitu orang-orang yang tetangga-tetangganya tidak merasa aman dari gangguan. Orang yang suka mengganggu tetangga dikatakan tidak beriman. Mengganggu tetangga ada akhlak yang buruk. Kata Nabi, yang berakhlak buruk orang itu tidak beriman. Jadi kalau dikatakan ada orang baik agamanya tapi akhlaknya buruk, nggak bisa. Kalau akhlaknya buruk berarti agamanya juga buruk. Kalau akhlaknya baik menunjukkan agamanya juga baik. Wallahu a'lam. Halo Ustaz, halo. Ya, gimana? Ya, ada kesempatan untuk para pendengar yang akan berinteraksi. Nah, Taib. Ya. Mungkin kita angkat pertanyaan dari pesan singkat sebelum karena mungkin waktunya juga terbatas Ustaz ya. Dari pendengar kita, Ustaz barakallahu fikum, saya sedang mencoba untuk menjalani sunnah ini. Tetapi hati ini terasa sesak dan terasa sempit ketika saya harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan seperti ngobrol dengan teman yang tidak bermanfaat, kemudian ikhtilat dengan wanita dan hal yang sejenis. Mohon nasihat untuk saya agar bisa istiqomah di dalam menjalankan sunnah. Demikian Ustaz pertanyaannya. Ada pertanyaan lewat SMS dari salah seorang pendengar Radio Roja. Perlu ikhwan dan akhwat ini ketahui bahwa pengajian ini dirilai langsung oleh Radio Roja yang diutarakan dari Cilengsi, Bogor sana. Ada pertanyaan, si penanya menanyakan bahwa dia ingin iltizam, komitmen loyal di atas sunnah, tetapi masih amat sangat berat untuk meninggalkan kelezatan, kenikmatan, kesenangan yang dia rasakan dalam kemaksiatan, seperti ikhtilaf, seperti ngobrol dengan konco-konco, kawan-kawan dengan isi obrolan yang tidak bermanfaat, bahkan mungkin jelek, tentang gosip, tentang rumor, tentang isu, tentang ghibah, yang isinya ghibah. Semua orang senang, suka. Terlebih akhwat. Sampai waktu ngaji sekarang pun akhwat ngobrol. Gak tahu apa isi obrolannya. Tapi kedengaran kesini akhwat suaranya. Cuma gak masuk Radio Roja aja obrolan akhwat. Diam akhwat, diam. Ibu-ibu di atas, diam, jangan ngobrol. Teguran saya pun gak terdengar. Asiknya ngobrol itu terus saja. Diingatkan oleh akhwat sebelahnya ya. Di dalam ngerumpi ada kesenangan. Dalam ikhtilaf, khalwat ada kesenangan. Dalam apa yang diistilahkan oleh orang sekarang dengan istilah berpacaran, terdapat kesenangan. Kesenangan itu menjadi candu bagi pelaku. Sehingga susah untuk bisa lepas. Ketika ngaji, tahu itu semua haram. Itu semua tidak boleh. Maksud hati ingin iltizam, loyal, komit, istiqamah di atas sunnah, tapi masih amat sangat berat meninggalkan kesenangan dalam kemaksiatan yang tadi disebutkan. Apa yang harus kita lakukan? Ya, perlu diketahui bahwa ini adalah gejala yang normal dan lumrah akan teralami oleh setiap orang yang akan berhijrah dari kemaksiatan menuju ketaatan. Semua kemaksiatan itu mengandung candu yang mengikat kita dengan kesenangan yang terkandung dalam kemaksiatan. Dalam berjudi ada kesenangan, dalam mabuk ada kesenangan, dalam berzina ada kesenangan, di dalam ngerumpi bergibah ada kesenangan, di dalam berikhtilat, berpacaran ada kesenangan. Nah, pas kita tahu semuanya itu haram, harus ditinggalkan, rasa amat sangat berat. Dan sampai di sini orang itu tidak berdosa. Karena ini lumrah dan wajar. Baru berdosa kalau dia meninggalkan sunnah dan kembali kepada kemaksiatan. Nah, agar tidak demikian, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama, tinggalkan lingkungan pergaulan yang buruk dan hindari teman-teman yang selama ini membawa kita kepada kemaksiatan tadi. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalili falyanzur ahadukum may yukhalil." Bahwa seseorang agamanya akan bergantung kepada agama kawan, maka hendaklah dia memperhatikan dengan siapa dia berkawan. Kalau dia berkawan dengan orang yang melalaikan agama ini, tetap bermaksiat, kita akan terbawa kepada kemaksiatan. Dan ganti dengan lingkungan pergaulan teman-teman yang baik. Bergaulah dengan ikhwan, dengan akhwat yang sama-sama ngaji, dengan orang berilmu dan ahli ibadah, agar ucapannya selalu berdasarkan ilmu. Banyak manfaat. Pas kita mau ngomong tentang gosip, tentang isu, tentang rumor, tentang ghibah, langsung ditegur dengan cara yang baik. Akhirnya kita teringatkan. Atau kita akan malu sendiri orang lain ngomong ilmu, ini ngomong gosip. Kita malu sendiri, akhirnya ngerem. Makin sering kita bergaul dengan orang seperti itu, makin bagus imbasnya kepada diri kita. Ini yang pertama. Kedua, tetap dan teruslah kita konsisten untuk selalu hadir ngaji, menghadiri majelis-majelis pengajian, mendengar pengajian lewat baik langsung ataupun lewat Radio Roja, lewat kaset, lewat CD, VCD, atau lewat apapun, termasuk internet, sesering mungkin. Karena pengajian yang kita ikuti memberikan input ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan setiap ada ilmu yang tertambahkan ke dalam diri kita, insya Allah kebaikan lainnya menyusul masuk ke dalam diri kita. Masuklah rahmat Allah, ampunan Allah, karunia dari Allah, hidayah dari Allah. Akhirnya bertambahlah keimanan kita. Salah satu yang didapat oleh orang yang belajar ilmu adalah sakinah. Dan sakinah menambah ilmu. Allah menyatakan, "Wallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imani." Surah Al-Fath, ayat yang keempat. Allah lah yang menurunkan sakinah, ketentraman jiwa kepada hati setiap orang beriman untuk menambah iman mereka dibanding dengan iman yang sudah ada sebelumnya. Jadi hadirlah sesering mungkin ke majelis-majelis ilmu dan dengarlah kajian-kajian ilmu melalui media apapun yang memungkinkan untuk kita lakukan. Jadi pertama pergaulan, tinggalkan pergaulan yang buruk, ganti kepada teman-teman yang baik, dan tetaplah hadir selalu. Ketiga, jangan lupa berdoa. Karena Allah lah yang membolak-balikan hati kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai Allah yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati saya di atas agama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau memberi hidayah kepada kami. Baca doa ini. Terus saran saya selanjutnya, bikinlah jadwal untuk membuka Al-Quran. Dengan dua jenis program. Program pertama, membaca secara kontinu dari awal, Al-Fatihah terus, Al-Baqarah, Al-Imran, sampai An-Nas terakhir. Kalau sudah tamat, balik lagi. Jadwal kedua, program kedua, bikin jadwal menambah hafalan dan memurojaahnya. Tambah hafalan. Hafalan yang masuk ke dalam kita dan seringnya kita membaca Al-Quran akan menumbuhkan kenikmatan rohaniah dengan mendengar dan membaca Al-Quran. Dan kenikmatan rohaniah seperti itu akan berakibat kita tidak akan suka ngerumpi. Kita tidak akan suka mendengar ocehan-ocehan yang tidak bermanfaat, bahkan mazharat. Itu akan mengikis perasaan-perasaan suka terhadap kemaksiatan. Kenikmatan, lezatnya kemaksiatan terkikis dengan lezatnya ibadah dan bacaan Al-Quran. Maka perseringlah membaca Al-Quran, perseringlah menambah hafalan Al-Quran. Keempat saran saya, hafalkan doa-doa harian. Seluruh aktivitas dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, bangun tidurnya subuh, tidur laginya nanti malam. Dengan seluruh aktivitas yang kita lakukan antara waktu-waktu itu banyak kegiatan-kegiatan yang ada doanya. Doa bangun tidur, doa masuk WC, doa keluar WC, doa bercermin, doa pakai baju, membuka baju, doa keluar rumah, doa makan, doa ketika melihat hujan, doa ketika melihat petir, doa ketika melihat ada orang terkena musibah, doa ketika masuk keluar rumah, masuk keluar masjid, doa ketika bersin. Semua doanya ada, hafalkan doa-doa itu. Karena semua itu kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka semua aktivitas yang kita bareng dengan doa tadi seluruhnya bernilai ibadah. Dan doa yang kita biasakan untuk kita baca, itu menghadirkan ketenangan jiwa dan ketentraman batin dalam diri kita. Coba kita rasakan begitu kita bangun tidur. Langsung kita berdoa, Alhamdulillahi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Langsung hadir ketentraman jiwa dalam hati kita. Kita masuk WC, baca doa. Kita keluar WC, baca doa. Kita bercermin, baca doa. Kita pakai baju, membuka baju, semua ada doa. Itu menghadirkan ketentraman jiwa. Seluruh ketentraman jiwa yang lahir dari ketaatan dan ibadah akan berakibat mengikis rasa senang terhadap kemaksiatan. Jadi peliharalah hal-hal yang tadi. Ikhwan dan akhwat, baik di sini maupun para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Dengan ini insya Allah kita akan terjauhkan dari kemaksiatan. Wallahu a'lam. Ya, ikhwan dan akhwat serta para pendengar Radio Roja dimanapun, pertanyaan masih banyak, baik dalam kertas maupun mungkin SMS yang masuk ke Radio Roja juga banyak ya. Tapi sayang waktu yang kita miliki kita tidak memungkinkan untuk kita lanjutkan. Sebentar lagi adzan maghrib. Kita akan lanjutkan kajian ini insya Allah di hari Jumat yang akan datang sejak 4:30 sampai maghrib. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.